Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala wa ba'du. Akhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Raja TV dan pendengar di Raja dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat yang sekarang sampai pada bab al-muzara'ah. Fadhil Syekh Hasan untuk baca. Qala al-mu'allif rahimahullah wa taala, وإذا دفع إلى رجل أرضا ليزرعها وشرط له جزءا معلوما من ريعها لم يجوز. Jika seorang menyerahkan tanahnya kepada petani untuk ditanami, lalu dia mensyaratkan hasil dari sebidang tanah tertentu ini untuk si pemilik tanah dan hasil sebidang tanah lainnya untuk si petani, maka hukumnya tidak boleh. Ini ada apa? Tadakhul dari mutarjim ini. Sebetulnya maknanya tidak seperti yang diterjemahkan oleh Ihsan tadi, karena ada tadakhul dari mutarjim. Khawani wa khawatillah, di sini permasalahan muzara'ah yang sebelumnya kita telah bahas tentang musaqah, yang muallif Abu Syuja', dan ini memang madzhab Syafi'i, bahwa mereka mengatakan muzara'ah hukumnya tidak boleh. Ya, bagaimana muzara'ah? Seseorang menyerahkan sawah, lalu si pengelola ditanami di apa namanya? Dikelola tanahnya, kemudian ditanami padi. Kemudian si pemilik tanah mensyaratkan sepertiga dari hasil padi milik dia. Ya. Juz'an ma'luman, itu bagian yang tertentu. Min ra'iha, dari hasilnya. Kalau di sana tadi terjemahkan bagian tertentu dari tanah yang ini, bagian tertentu, tidak. Memang dalam mazhab Syafi'i muzara'ah tidak boleh. Ya. Di antara dalil mereka mengatakan tidak boleh adalah hadis Rafi bin Khadij, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang muhaqala mukhabara. Ya, lalu Rasulullah menyuruh untuk, yaitu bentuknya menyewakan tanah dengan sepertiga dari hasil tanah tersebut yang ditanamin, seperti sepertiga dari hasil padi atau seperdua dari hasil padi. Ya. Selain hadis yang melarang tersebut, juga ini bisa dikatakan menukar, wallahu ta'ala alam, bisa dikatakan syubhur riba. Syubhur riba, yaitu menukar, di mana kalau muzara'ah bisa bibitnya dari pihak pemilik tanah. Bila pihak pemilik tanah bibitnya dari dia, umpamanya padinya dari dia untuk dijadikan bibit, ini berarti menukar padi dengan padi yang akan keluar nanti, menukar beras dengan beras, sedangkan dia tidak tunai dan tidak sama. Ini alasan para ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa muzara'ah tidak boleh. Ya. Jumhur para ulama mengatakan, mayoritas para ulama mengatakan boleh. Ini mazhab para ulama. Mazhab Syafi'i mengatakan tidak boleh memang. Lalu apa larangan hadis Rasulullah terhadap muhaqalah? Mayoritas para ulama mengatakan hadis tersebut, hadis Rafi bin Khadij tersebut dilarang karena yang biasa terjadi pada muzara'ah di waktu itu, ya, di mana menentukan hasil dari tanah yang ini dan yang dekat air ini milik pemilik tanah, dari pihak dari tumpak yang lain atau dari bagian yang lain ini milik yang pengelola, walau hasil dari sini ada hasilnya, dari sini tidak. Begini para jumhur menafsirkan hadis larangan Rafi bin Khadij yang melarang, dari Rafi bin Khadij yang melarang muzara'ah tersebut. Tapi Syafi'i mengatakan bukan begitu. Berarti di sini ada tadakhul dari si mutarjim, dari penterjemah. Dalil jumhur yang mengatakan bolehnya muzara'ah adalah hadis Ibn Umar dalam permasalahan musaqah. Masih ingat saya, Ihsan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amala ahla Khaybar bi syatri ma yakhruju min ath-thimari waz-zar'i. Dalam lafaz Bukhari, min ath-thimari waz-zar'i. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan akad dengan Yahudi ahli Khaybar, di mana Khaybar adalah daerah pertanian yang subur yang dikuasai oleh Yahudi, maka kemudian ketika daerah ini ditaklukkan oleh kaum muslimin, maka otomatis tanahnya dan pertaniannya milik kaum muslimin. Dan Rasulullah SAW nyuruh Yahudi untuk tetap mengerjakannya dan setengah hasilnya untuk kaum muslimin. Di sana ada thimar, buah-buahan dari pohon kurma yang tua, yang sudah lama pohonnya. Juga ada zar. Tidak mungkin pertanian daerah subur tersebut hanya berbentuk kurma, tidak ada tanaman gandum dan tanaman-tanaman palawija lainnya. Dan dalam lafaz Bukhari ada bisyatri ma yakhruju minas thimari waz zar'i, yaitu sebagian dari yang keluar dari hasil dari panen buah-buahan, yaitu kurma dan tanaman palawija. Maka dengan demikian, wallahu ta'ala alam, dalam hal ini pendapat Syafi'iyah marjuh, tidak kuat. Pendapat jumhur yang nasnya jelas, kemudian bagaimana mereka mentakwilkan, menafsirkan hadis Rabi' bin Khudaij, dalam hal ini lebih kuat. Dan buktinya tadi Indonesia yang mazhabnya Syafi'i, apakah akad muzara'ah ini ada? Atau memang akad semuanya muzara'ah dalam pengelolaan sawah? Hampir 100% pengelolaan sawah akadnya muzara'ah. Di mana seseorang yang punya sawah menyerahkan kepada pengelola, silakan kelola, nanti sepertiga buat yang punya tanah, 2/3 milik kamu. Nah, maka subhanallah, sebagian orang-orang yang mengatakan kami mazhab Syafi'iyah tapi tidak mengerti mazhab Syafi'iyah. Mazhab Syafi'i melarang muzara'ah, ya akhi. Kalian tahu memang mazhab Syafi'iyah. Tapi jumhur yang mengatakan bahwasanya muzara'ah diperbolehkan, dan pendapat ini yang terkuat, dan alhamdulillah amalan perbuatan orang-orang Indonesia yang mengaku mazhab Syafi'i mengikuti pendapat jumhur. Dengan demikian, wallahu ta'ala alam, begini memang seorang muslim harusnya hidup. Ya. Dimana bila ada dalil yang kuat, maka di sanalah syariat Allah jalla fi'ala. Fadhal Syekh. Wa in qala al-malik rahimahullah wa in akrahu iyyaha bi dhahabin aw fiddatin aw syarata lahu ta'aman ma'luman fi dhimmatihi jaz. Dan jika pemilik tanah mempekerjakan seorang dan mengupahnya dengan emas atau dengan perak, atau menjanjikan untuknya sejumlah makanan tertentu, kata fi terjemah Aisyah, dia mensyariatkan sejumlah makanan tertentu fi dhimmati, dalam tanggungannya, maka ini diperbolehkan. Ada kesalahan penerjemahan sih, subhanallah. Allah. Ya. Wa in akrahu iyyaha, kata muallif, jika dia menyewakan tanah tersebut, ikra artinya menyewa. Menyewakan tanah tersebut ya kepada pengelola dengan emas atau perak. Jadi maksudnya bukan diberi upah, bukan upah. Tetapi si pemilik tanah mengatakan, sawah saya ini bukan saya sewakan kepada Anda dengan cara muzara'ah, buat saya sepertiga dari hasil padi, bukan. Tapi kelolalah, pakailah selama sewalah, gunakan selama 1 tahun, bayar umpamanya 5 dinar untuk ukuran sawah seperti ini. Nah, 5 dinar kali 4,25 sekitar 23 gram emas. Atau dia mengatakan 10 dinar, atau dia mengatakan 100 dirham, selama 1 tahun kelolalah. Hasilnya semuanya buat Anda yang mengelola. Ya. Ini berarti akan ijarah. Sepakat ini boleh. Dan ini yang dikatakan oleh muallif, jaz, boleh. Kita pernah mengatakan sebelumnya bahwa akad musaqah, akad muzara'ah, akad mudharabah, akadnya mengandung gharar tinggi. Tapi dibolehkan oleh syariat karena hikmah di balik ini banyak, keuntungan bagi kedua belah pihak. Maka orang yang tidak menginginkan risiko yang tinggi, gunakan akad ijarah ini. Ya. Akad ijarah mungkin 5 dinar. Tapi dengan akad muzara'ah, si pemilik tanah mungkin bisa dapat 10 dinar. Kalau hasil panen bagus. Sebaliknya bisa dapat 2 dinar kalau hasil panen jelek. Ya. Sama umpamanya seseorang Ustaz Ihsan memiliki kapabilitas, kemampuan yang tinggi dalam berbisnis, berdagang, jual beli barang. Ya. Dan dia pernah bekerja mengelola ini sebagai direktur juga. Lalu sekarang saya punya modal, anggap modal 1 miliar Ustaz Ihsan, ini modal 1 miliar. Anda mau jadi direktur saya di perusahaan saya, atau kita mau dirubah. Kalau direktur, berapa gaji Anda dulu? 10, start 10 juta. Udah, saya gaji 50 juta per bulan. Ya, jelas berapa sebulannya. Tetapi pendapatan Anda tetap, saya untung jadi 3 miliar, jadi 4 miliar, Anda tetap gaji Anda segitu. Dan sebaliknya, saya rugi dari 1 miliar tadi menjadi 100 juta, tetap gaji Anda segitu, tidak akan berkurang. Ini penawaran pertama, kan ijarah. Penawaran kedua, ini saya ihsan, dana ini terserah. Mau ijarah boleh Anda seperti tadi, atau mau kita akad mudharabah. Persyaratan akad mudharabah, selama 1 tahun Anda mengelola tidak ada gaji. Ya. Tapi bagi Anda di akhir tahun kita hitung-hitung keuntungannya, ya, untuk Anda karena Anda mengelola dengan subhanallah dengan kemampuan tinggi, 60% buat Anda, saya 40% keuntungan. Artinya, di akhir tahun dari 1 miliar menjadi umpamanya 2 miliar. Buat beliau 600 juta, buat saya 400 juta. Dan sangat memungkinkan sekali dari 1 miliar ini menjadi 4 miliar, 3 miliar berarti keuntungan. Buat beliau adalah 6 kali 3 lah, berarti banyak banget ya. Banyak banget deh, 1,8 miliar buat beliau, sisanya buat saya. Ya. Tetapi ingat, rugi Anda mengelola, tidak ada untung, nol buat Anda selama 1 tahun bekerja. Gharanya tinggi atau tidak? Tinggi, tapi dibolehkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga dengan akad muzara'ah tadi. Maka bila muzara'ah batal hukumnya menurut mazhab Syafi'i, ya, solusinya apa? Ijarah akadnya. Nyewakan tanah dengan jumlah harta yang jelas seperti dengan emas dan perak. Tapi boleh enggak dengan muzara'ah, Ustaz? Boleh. Dan ini mendapat jumhur para ulama walaupun mazhab Syafi'i mengatakan tidak boleh. Cukup jelas, Hasan. Allah ibarik fik. Cukup saya kira. Jazakallah khair. Demikian pendengar dan pemirsa Radio TV akad muzara'ah dan beberapa ta'liq dari terjemahan yang mungkin beredar di masyarakat terkait dengan kitab muamalat dari kitab Qoyu wa Taqrib, dan ini semoga menjadi catatan yang bermanfaat buat kita semua. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan bagi para pendengar Roja dan pemirsa Roja TV untuk bertanya terkait dengan pembahasan ini di line telepon 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat di 0819896543. Jangan lupa untuk menyertakan nama dan alamat Anda. Kita angkat untuk telepon yang pertama. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa Bapak? Dengan Yusuf di Gorontalo. Ahlan Pak Yusuf, silakan. Barakallahu fiik ya Ustaz. Allah barik fiik Pak Yusuf. Iya, ada titipan pertanyaan Ustaz dari teman. Ada seseorang, katakanlah si A, membuka lahan pertanian. Jadi tanah dibuka menjadi lahan pertanian. Ya. Kemudian tanah tersebut ditanami tanaman tahunan, ditanami kelapa. Setelah kelapa ini berbuah. Ini tanah milik si A, Pak Yusuf? Iya, iya. Tanah ini dibuka dulu, tanahnya kosong, dibuka, dijadikan lahan pertanian, dan tanah ini milik si A gitu. Ya, terus. Iya. Kemudian setelah ditanami kelapa, setelah kelapa ini berbuah, lalu ada tiba-tiba si B datang menuntut, katanya ini tanahnya. Menuntut katanya ini tanahnya. Lalu terjadi penggugatan, kemudian dihadapkan ke pengadilan. Iya. Lalu berakhir dengan si B tersebut tidak menang, jadi kalah. Nah, kemudian setelah kekalahan tersebut, datang lagi generasi kedua yaitu anaknya, iya, menuntut kembali seperti apa yang dilakukan si B gitu. Iya. Iya. Terus orang tua, apa maksudnya anak si A ini berkata, sedangkan dulu saja orang tua kamu tidak berhasil menggugat, apalagi yang sekarang yang kamu tidak tahu seluk-beluknya. Yeah. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana tentang kasus ini, Ustaz? Yeah. Baik. Ya, hanya itu saja, Ustaz. Baik, ya, selamat khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gugat-menggugat di dalam Islam, al-aslu baqa'u makan ala makan. Hukum asalnya, ini sekarang berada di tangan siapa? Al-yad. Yadnya ada bahwa kekuasaan tanah ini dibuka oleh si A. Lalu bila si B menggugat, tentulah dia harus mendatangkan bayyinah. al-bayyinah. Kemudian kemudian bila si A mengingkari, kalau perlu disumpah, dia disumpah bahwa ini memang tanahnya dia. Tapi bagi orang yang menggugat, dia harus mendatangkan saksi dua orang atau lebih, atau bukti-bukti yang lain menunjukkan bahwa ini memang tanahnya. Kata Rasulullah SAW, kalaulah setiap manusia diberikan dengan dakwaannya, maka seorang manusia akan memakan harta dengan cara yang batil. Bisa saja kalau begitu, saya datang lihat rumah bagus, tanahnya bagus, saya bilang ini tanah saya. Kalaulah tanpa ada dua saksi yang hadir dan jujur dan ada bukti-bukti yang lain, seseorang akan bisa memakan harta manusia dengan cara yang batil. Maka dalam kasus tadi, alhamdulillah, pihak pengadilan memutuskan kepada A, memang pada dasarnya milik A, karena dia yang pertama yang membuka, membuka lahan yang mati. Dinamakan dalam Islam dengan ihya'ul mawat, atau membuka lahan yang mati. Maka man sabaqa ilaihi syai'in fa huwa ahqqu bihi, kata Rasulullah. Siapa yang pertama menemukan sesuatu, dia yang berhak. Tanah ini kosong, hutan, belantara, dibuka dia, kemudian ditanamin jadi sawah persawahan, maka dia berhak untuk mendapatkannya. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khair. Demikian Pak Yusuf di Gorontalo. Semoga ini menjawab bagi pertanyaan temannya. Barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Silakan. Halo. Ya, silakan. Tampaknya terputus. Kami berikan kesempatan di 0218236543 sebelum kami angkat dari pesan singkat. Silakan. Halo. Baik. Kami angkat dari pesan singkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukum menjual boneka yang berbentuk manusia untuk mainan anak-anak, dan bagaimana pula menjual baju tidur yang tidak menutup aurat secara sempurna kepada ibu-ibu yang kita ketahui memang sering memakainya keluar rumah? Ini ada dua pertanyaan, Ustaz. Ya, Masya Allah. Allah yang barik fiik. Pertanyaan pertama, boneka yang digunakan memang diperuntukkan, didesain untuk anak-anak, hukum asal boneka haram, hukum asalnya masuk bagian dari patung. Akan tetapi dia mendapat pengecualian dalam syariat Allah jalla fi'ula, ya, berdasarkan hadis dari Aisyah. Dan lihat syariat ini, ya, syariat sangat agung, karena hal ini sangat penting. Ada hajah yang penting bagi anak-anak wanita untuk bermain dengan boneka, untuk mengasah keibuannya, sifat keibuannya, maka menjadi dibolehkan, subhanallah. Ya. Sehingga dengan demikian penggunaan patung pun untuk hal yang sangat penting seperti dalam ilmu kedokteran. Ya. Mereka harus menggunakan patung manusia untuk dalam praktikum, dalam mempraktikkan keilmuan mereka. Maka untuk hajah, kalau saja hajah kebutuhan anak-anak akan atifah atau emosional keibuannya dibenarkan oleh syariat, apalagi ini hajah untuk kesehatan manusia. Maka ini yang diputuskan oleh lembaga fatwa internasional tentang penggunaan boneka tadi. Maka bila Anda menjualnya, karena hukum asalnya boleh untuk anak-anak, dan memang didesain untuk anak-anak bonekanya, ya, berdasarkan hadis riwayat dari Bukhari dan Muslim, Aisyah memiliki lu'bah, mainan, ya, mainan. Bahkan Aisyah memiliki kuda yang ada sayapnya. Aisyah umurnya kecil, hak dia untuk bermain, ya. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, apa itu Aisyah? Kuda, wahai Rasulullah, kuda Sulaiman. Kata Rasulullah SAW, kuda ada sayapnya? Kata Aisyah, tidak tahukah ya Rasulullah bahwa kuda Sulaiman ada sayapnya? Lalu Rasulullah ketawa. Ini yang dilawan adalah anak-anak. Anak-anak kan asal ceplos, Masya Allah, ha? Ya. Maka Rasulullah SAW tidak melarangnya, dan ada di rumah Aisyah menjadi permainannya, ya. Ini syariat Allah Jalla fi'ala yang perhatikan semua aspek kehidupan manusia. Kemudian yang kedua tadi apa? Yang kedua terkait pakaian tidur, ya. Tidur. Bila yang Anda jual adalah pakaian tidur, memang pakaian tidur tidak menutup aurat, ya. Hukum asalnya Anda jual boleh. Ketika dipakai, dibeli oleh Rasulullah tersebut dan dipakainya untuk keluar rumah, dosa bukan dosa Anda yang penjual, dosa yang memakai. Karena Anda didesain pakaian tidur, ya, berarti pada dasarnya memang pakai di rumah. Sama juga Anda menjual kepada seseorang baygon untuk membunuh hama, lalu diminumnya untuk bunuh dirinya, apakah Anda berdosa? Tidak, kecuali qarinahnya tahu Anda. Oh, dia bilang saya mau bunuh diri, mana bagon yang mantap yang langsung mati. Jelas haram Anda menjualnya. Dan ini saya kira tidak terjadi untuk pakaian tidur. Kalau dia menanyakan mana pakaian tidur yang bisa dipakai di kamar juga bisa dipakai ke kantor umpamanya. Kalau seperti itu, ya nanti tidak boleh Anda jual kepada dia karena akan digunakannya untuk ke kantor. Nah. Tapi hukum asalnya adalah memang pakaian tidur adalah tidak menutup aurat, ya, maka boleh Anda jual dan Anda tidak berusaha. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallah khair. Demikian dua pertanyaan sudah disampaikan dan dijawab para kolafi. Kami berikan kesempatan berikutnya via telepon. Silakan. Halo. Ya, di 0218236543 kami sampaikan kembali bagi Anda yang bertanya. Ya, dalam pembahasan fikih muamalat ini dalam kitab Ghayah wa Taqrib sesuai dengan pembahasan kami harapkan atau mungkin yang terkait dengan tema, silakan. Halo. Baik, kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana cara mengeluarkan zakat sawah yang ada irigasi dan juga sawah tak ada hujan, Ustaz? Apa dikeluarkan biaya penggarapannya juga dari Ummu Salamah di Padang? Yang dimaksud dengan biaya dengan pengairan dengan biaya bukan irigasi masa sekarang. Karena irigasi sekarang gratis. Iya. Diberikan oleh pemerintah gratis. Ya, dimaksud dulu dengan dibeli air. Beli sampai sekarang negara Saudi Arabia, ya, untuk pengairan Anda harus beli dan air mahal sekali di situ. Insyaallah. Ya, mungkin biaya pengangkutannya. Ya. Maka dan untuk menggali air pun ke dalam sampai harus sampai 200 meter ke dalam. Ya, biar dapat minyak negara kita. Itu untuk pertanian mereka. Ha? Maka kalau irigasi yang ada di Indonesia itu bukan air beli. Pemerintah hanya memberikan apa, memperbaiki saluran air, hanya itu saja dan bukan dan benar-benar tidak memungut biaya apapun dari pemilik sawah. Maka wallah ta'ala alam, zakatnya ini sama dengan tada hujan, yaitu 1/10 dikeluarkan bila sampai 1 nisab hasil sawahnya. 1 nisab adalah 5 wasak. Ya, 1 wasak 60 sha'. Berarti 5 wasak sekitar 300 sok. 1 sok berapa? 1 sok 4 mud. 1 mud berapa? Ini 1 mud. Ya. Anda ambil, kalau yang Anda ingin Anda timbang beras, karena berbeda dia. Ya, ukuran mud, ini ukuran volume dengan ukuran berat pasti berbeda. Anda ambillah beras tadi, 1, 2, 3, 4. Timbang di kilo. Dapat umpamanya angka 2,2 kilo atau 2,1 atau 2 kilo. Hmm. Ya. Kalikan 300. Kalau 2 kilo kan 300 berarti 600 kilo sampai 1 nisab berarti. Hmm. Ada beras satu lagi atau jenis beras yang lain, timbang lagi lain lagi. Lain lagi dia. Beda jenis. Beda jenis, beda kepadatan akan berbeda beratnya. Akan berbeda karena yang dituntut di dalam nisab beras adalah volume bukan berat. Kita hitung dengan berat hanya memudahkan mendapatkan berapa volumenya 5 wasak itu berapa. Nah, jelas saya kira ya. Allah berkati. Jazakallah khair. Kita berikan kesempatan kembali di telepon 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa di mana? Dari Arif di Cempaka Putih, Tas. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Afan, ini mau nanya. Yeah. Ini kan kebetulan insyaallah mau ikhtiar enggak KPR ya, Ustaz ya, untuk beli rumah. Antum beli rumah tanpa KPR gitu? Iya. Alhamdulillah. Ya, karena riba kan masalahnya. Karena riba kan, iya betul. Dari riba ada juga yang tidak riba. Iya, masalahnya modal kita kurang dan rencana mau pinjam ke koperasi kantor tadi. Iya. Cuma di akad awal itu pengembalian itu ada 10% dari peminjaman. Tapi itu tetap dan bisa dicicil misalkan 15 tahun atau 20 tahun. Ya. Nah, itu gimana tas hukumnya? Selama 20 tahun cuma 10% dari awalnya. Iya betul Ustaz, tetap gitu Ustaz. Sebanyak itulah ribanya. Koperasi. Gimana? Sebanyak itulah ribanya. Oh gitu lah. Oh iya. 10% ya. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang ada kelebihannya, maka itu adalah riba. Jangankan 10%. Hey, kalau Anda hanya memberikan makanan saja kepada dia, sudah riba namanya. Apalagi sekarang 10%. Jelas atau? Oh, ya. Tapi kalau misalkan apa? Kalau misalkan kita kan ada tuh di website ada angsuran sapi itu. Kalau misalkan kita beli rumah, terus dia yang membeli, terus kita yang mencicil ke dia. Terlambat tapi, ada denda atau tidak? Ya. Terlambat ada denda atau tidak? Enggak ada, Ustaz. Betul tidak ada? Kalau tidak ada. Kalau emang tidak ada, tidak riba namanya. Tapi ya, dia harga jual dari dia berbeda gitu, Ustaz. Maksudnya berbeda? Lebih gitu. Misalkan harga rumahnya 500, terus dari angsuran syar'i ini menetapkan misalkan dengan DP 200 berarti kan plafon 300. Misalkan cicilan sebesar 5 juta atau kalau dihitung-hitung bisa sampai 100%-nya dari plafon gitu kan. Enggak paham saya plafon-plafonnya. Oh. Afan, Anda beli rumah. Rumahnya 500 juta. Misalkan. Di selama berapa tahun? 10 tahun. Iya, misalkan. Terlambat Anda cicil tidak ada denda. Enggak ada denda. Memang rumah dibelinya dahulu dari si pemilik. Iya. Dan Anda tidak diminta DP oleh dia sebelum dia beli. Gimana, Kak? Pihak yang menjual kepada Anda tadi minta DP dulu atau tidak? Iya. Dia minta DP setelah dia beli atau sebelum dia beli? Setelah dia beli. Setelah dia beli enggak ada masalah. Artinya kalau Anda enggak jadi beli enggak ada kesulitan siapa pun ya. Oh, gitu, Kak. Ini enggak artinya kalau DP-nya setelah dia beli, berarti kalau Anda tidak jadi, tidak ada konsekuensi apapun juga, kan? Iya. Ini boleh. Ini boleh. Oh, gitu. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan khairan barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 0218236543. Silakan. Baik, terputus. Kami angkat pertanyaan di pesan singkat, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya karyawan perusahaan manajemen artis di media TV swasta, Ustaz. Yang penghasilannya dari penyanyi, aktor, pesulap, pelawak, dan juru masak. Dan yang saya handle adalah pesulap, pelawak, dan chef, juru masak. Halakah penghasilan dan tabungan yang saya terima, Ustaz? Jazakallah khair. Berapa persen yang penghasilan dari pelawak? Pelawak tidak halal. Pesulap tidak, dari pesulap tidak halal. Dan juru masak? Yang juru masak halal. Berarti 30% yang halal gaji Anda. Yang sisanya berikan kepada fakir miskin. Ya. Baik, biar halal semuanya. Resign dari sini, cari manajemen yang halal. Baik. Manajemen ustaz umamanya, masya Allah halal untuk mendapatkan. Barakallah fiik. Allah barik fiik. Demikian pendengar yang bertanya, barakallah fiik. Semoga Allah kasih kemudahan buat antum. Jazakallah khair. Kita berikan kesempatan kembali via telepon, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Aisyah di Solo, Ustaz. Silakan, Ukhti Aisyah. Ya, ini mau tanya, Ustaz. Jadi kan sekarang itu merebakkan itu di dunia online. Itu ada semacam giveaway. Jadi giveaway itu kurang jelas suaranya Bu Aisyah. Gini, jadi di dunia online itu kan sekarang sedang merebak ada semacam giveaway atau undian kan? Undian. Oh, undian toy. Jadi gini, misalnya saya punya barang. Terus? Itu terus saya iklankan siapa yang mau barang ini secara gratis, misal kayak gitu. Ibu menyerahkan secara hadiahkan secara gratis. Rumah mamanya ya, rumah siapa yang mau rumah gratis gitu terus? Enggak, misalnya pakaian gitu, Ustaz. Okay. Itu, iya, itu. Tapi saya mensyaratkan, jadi kalau Anda ingin ikut undian ini, Anda harus membagikan iklan saya ini di FB Anda misalnya. Di? Terus Facebook. Nanti di kolom, Facebook. Iya, di Facebook. Terus di kolom komentar itu Anda tulis komen mau, misal seperti itu. Apa? Otomatis kan mau. Karena apa mau. Nama komennya? Misalnya saya mau atau saya menghendaki hadiah itu, seperti itu. Saya mau hadiah itu. Terus kan dia sudah membagikan di Facebooknya iklan tersebut. Itu terus nanti kriteria pemenang atau yang berhak mendapatkan hadiah itu dari pihak yang mengiklankan itu dipilih secara acak. Itu bagaimana, Ustaz? Boleh. Bila berarti akad dari Anda adalah hibah kepada yang acak yang menaruh iklan di FB tadi. FB tadi gratis kan ya? Iya. Iklan gratis enggak ada masalah. Berarti dia tidak mengeluarkan uang dan Anda memberikan hadiah dengan secara acak. Itu masalah. Iya, memang iya, itu kan memang tidak mengeluarkan uang kan, Ustaz, cuman kan itu kalau misalnya kita main internet itu kan otomatis kita kan butuh data, pakai data. Sementara pakai data itu kan juga dibeli dengan uang, Ustaz. Itu bagaimana? Enggak ada masalah. Oh, gitu. Baik. Karena dari paket data tadi tidak ada uang atau jasa yang diambilkan untuk hadiah, nggak ada kan keuntungan buat si pemilik baju. Kalau tidak ada nggak ada masalah. Oh iya. Sama juga umpamanya ada undian sebuah perusahaan barang atau jasa A. Iya. Dengan syarat isi lembaran ini. Isi lembaran ini kemudian dikirimkan berarti menggunakan jasa pos, perangko dan lain-lain. Itu tidak ada masalah. Itu bukan termasuk ya keuntungan, kecuali pihak pos mengatakan ya bahwasanya bila jumlah perangko yang dikirim kepada surat dikirim kepada Anda sampai angka sekian, maka Anda dapatkan sekian persen dari hasilnya. Itu tidak boleh, tapi saya kira tidak seperti itu. Ya, dengan demikian hukum asalnya dia tidak ada hubungan dengan keuntungan bagi si pemberi hadiah, maka tidak termasuk undian dan perjudian yang diharamkan. Wallahu taala alam. Jazakallah Ustaz. Allah barik fiik, Bu. Baik, jazakallah khair, Bu Aisyah, insyaallah barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, akhi? Abu Sifa di Depok, Ustaz. Baik, silakan Abu Sifa. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Barakallahu fiik, Ustaz. Allah barik fiik. Ustaz mau nanya terkait DPLK, kebetulan ada kepesertaan salah satu lembaga DPLK. DPLK itu apa? Dana Pensiun Lembaga Keuangan ya. Baik, terus. Terus kemudian setelah berapa tahun dana anak tarik, ternyata di dalam itu ada uang lebih atau uang pengembangan dari di luar uang yang setoran yang pernah setor sebelumnya gitu. Iya. Yeah. Pertanyaannya, yang uang yang anak setor itu kan uang anak gitu kan? Iya. Yeah. Nah, uang pengembangan ini. Ini kan uangnya berarti bukan uang anak, ini kan uang riba ya Ustaz ya? Belum tahu. Dia dikembangkan dengan apa oleh pihak DPLK? Anda nggak tahu itu. Yang jelas DPLK-nya adalah DPLK konvensional gitu. Setahu saya memang ada sekian persen, hampir 60 seberapa persen, itu harus dibentuk dalam, ditabung dalam bentuk deposito di BUMN. Mm-hmm. Itu peraturan dari pemerintah. Dengan demikian memang hanya kecil yang bisa di gunakan oleh pihak instansi tersebut atau pemerintah perusahaan tersebut yang boleh digunakan untuk diputar dalam bentuk usaha real sekitar 10%. Itu pun umumnya mereka tidak mau memutarnya dengan secara real, maka hukum asalnya pertambahannya dengan cara riba. Wallahu taala alam. Terus. Maaf, Ustaz. Uang pengembangan tadi gimana intinya? Riba. Betul seperti yang Anda katakan, riba. Terus. Riba, Ustaz ya. Nah, pertanyaannya adalah uang ini kan dah menarik sekarang nih gitu kan, termasuk uang yang pengembangan ini. Yeah. Nah, uang ini bolehnya halalnya mau kemana, diapain gitu, Anda serahkan kemana gitu kan? Allah. Apakah boleh Anda serahkan ke kaum apa, ke saudara terdekat atau kerabat terdekat? Bila ada kerabatnya untuk fakir miskin, ada kerabatnya fakir miskin, serahkan ke dia lebih baik. Oke, okay. Bolehkah dia gunakan untuk apa, melunasi utang atau sebagian untuk juga usaha dia yang selama ini dia nggak punya usaha tetap gitu? Ya, hutang dia adalah hutang untuk kebaikan atau hutang untuk maksiat? Kebaikan, Ustaz. Boleh bayarkan, berarti dia juga fakir miskin berarti. Dan untuk usaha sebenarnya sisa dari untuk modal minimal dia mulai usahanya, sekarang dia tidak punya modal, jatuh umpamanya ya bangkrut, ya, dan terlilit hutang, bayarkan hutangnya, berikan kepada dia modal minimal untuk mulai usaha. Halal bagi dia, Allah taala. Halal saja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz, dan jazakallah khair pada pendengar kita yang bertanya dari Depok, Abu Syifa. Kita berikan kesempatan kembali via telepon. Silakan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan dengan siapa, Bapak? Di mana? Saya Ahmad dari Jakarta. Silakan Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad. Saya jadi bagian administrasi, Ustaz. Iya. Administrasi gudang. Perusahaan saya ini bekerja di gudang restoran. Iya. Qadarullah. Pak Ahmad, mohon maaf terputus sambungan teleponnya. Silakan Bapak bisa telepon kembali di line telepon 0218236543. Kami angkat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terkait dengan akad. Saat saya telah terfonis terkena HIV, namun saya juga ingin menikah. Terkait dengan apa yang saya dapatkan dari hal ini, apakah saya harus berterus terang dengan calon istri? Jazakallah khair. Allah yabarik. Alhamdulillah, masya'afal. Wa ma'asawakum musibatin fayumah kasabat aidikum wa ya'fu'an kathir. Bahwa musibah adalah karena dosa yang kita lakukan. Qadar Allah, mungkin tidak pernah kena dosa, kena satu dan ada kesalahan sehingga terjadi penyakit tersebut. Ini wajib bagi Anda untuk menyatakannya. Dan bila pihak yang berwenang atau pihak dokter ahli mengatakan bahwa penyakit ini pasti akan menular kepada anak atau istri Anda, haram Anda menikah. Ya, karena menularkannya, menularkan penyakit yang sangat berbahaya kepada manusia, hukum asalnya haram. Maka wallah ta'ala alam, di sebagian negara seperti di Arab Saudi dahulu tidak ada persyaratan menikah harus periksa medical check up, tapi belakangan ada, karena ada beberapa penyakit berbahaya, maka disyaratkan setiap calon pengantin laki dan perempuan sebelum menikah masing-masing untuk melakukan medical check up penyakit, beberapa penyakit-penyakit yang sangat berbahaya. Ya, sehingga bila ternyata ada penyakit hal ini, maka pihak yang berwenang melarang dia untuk melakukan akad pernikahan. Jazakallah khair, demikian yang bertanya. Barakallahu fiik, dan semoga Allah memberikan kemudahan dan kesembuhan terhadap sakit yang Anda derita. Syafakumullah. Kita berikan kesempatan kembali, silakan di telepon 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Abu Yasmin di Bogor, Ustaz. Abu Yasmin, silakan. Ya. Kalau saya jadi pengurus masjid, Ustaz, kami sekarang sedang... Kurang jelas, Abu Yasmin. Pengurus masjid, ya? Ya. Kemudian? Saya jadi pengurus masjid. Ya. Nah, terus di masjid itu kami melakukan program namanya tabungan jamaah. Mereka menabung, kemudian diberitahu bahwa boleh tabungan itu dipinjamkan antar sesama penabung tanpa jasa, tanpa bunga, tanpa uang administrasi. Kalau terlambat? Tidak ada denda. Alhamdulillah. Kalau nggak bayar? Kalau nggak bayar ditagih, dikasih peringatan oleh pengurus dan dikasih kesempatan untuk menunda. Iya. Kalau dia nggak mampu? Kalau dia tidak mampu, dalam kesepakatannya tetap harus dibayar, tapi diberi waktu yang panjang. Dia nggak mampu terus sepanjang panjangnya? Belum ada kesepakatan tentang itu. Itu yang penting, sih. Karena pada saat minjam dia mampu. Iya. Ya. Pada saat dia minjam dia mampu. Qadarullah ma syaa fa'al, terjadi jatuh usahanya. Dia pernah mampu lagi, mungkin bisa 10 tahun, 20 tahun. Ya. Allah. Kalau memang ini adalah sebuah kebaikan, maka langsung maafkan saja. Allah mengatakan, "Wa in kana dzu 'usratin fa nadhiratun ila maisarah, wa an tasaddaqu khairul lakum." Bila dia tidak mampu, kata Allah, maka beri masa tangguh. Tetapi bersedekah lebih baik kepada kalian. Ya, mumpung ini tabungan kebajikan, niatkan kalau sudah tidak mampu sama sekali dilihat, ya, dua orang oleh yang mengerti tentang perkembangan prospek ekonomi yang ke depan, maafkan saja, anggap sedekah. Dan Allah mengatakan itu lebih baik bagi kalian. Bukankah Anda menginginkan yang lebih baik? Baik. Jelas Pak Abu Yasmin. Kalau mengenai tentang tabungannya sendiri, itu diperbolehkan ya, boleh, menabung itu boleh ya, artinya dia menabung Tapi nanti kan yang diambil ketika dia perlu mengambil tabungan kan bukan uang yang saat itu dia tabung. Boleh, namanya kan kor, pinjam-minjam. Namanya apa, Ustaz? Kor, pinjam-minjam. Baik, Ustaz, terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Abu Yasmin di Bogor. Barakallah fiik. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan berikutnya, masih di via telepon. Silakan. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Syaza di Riau, Ustaz. Silakan Abu Syaza. Ya, ini ada pertanyaan, Ustaz. Fadal. Saya pernah meminjamkan uang kepada satu orang dengan cara riba. Namun sekarang sudah lunas. Sudah lunas? Sudah. Kalau bertobat, apakah saya harus mengembalikan uang riba yang saya ambil itu, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Abu Syaza. Allah subhanahu wa ta'ala, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Bila kalian bertobat dari riba, untuk kalian hanyalah pokok uang kalian saja. Bila selama ini umpamanya minjamkan ke orang-orang, ada 1 juta, ada 5 juta, ada 10 juta, ada yang 15, ada yang 20, ya, kemudian orang pun membayar, ada 1,2, 1,3, ada yang membayar lebih, maka yang halal untuk Anda hanyalah pokok uang Anda. Yang kelebihan riba ini keluarkan dari harta Anda seluruhnya. Hitung dari awal, ya, perkirakan berapa angkanya. Anggap sampai umumnya angkanya dari ini ada pertambahan 1 juta, dari ini ada pertambahan 2 juta, dari ini ada 100 ribu. Hitung semuanya, kemudian keluarkan dari harta Anda, berikan kepada fakir miskin, bukan kepada orang yang dulu membayarnya, karena dia sudah membayar kepada Anda dengan cara ikhlas dan redho, maka bukan dikembalikan kepada dia, tapi dikembalikan, diberikan kepada fakir miskin. Wabillahi taufik, dan semoga Allah menerima taubat Anda. Baik, jazakallahu khair Abu Syaza, dan ini juga menjadi jawaban bagi beberapa pertanyaan yang sama. Jazakumullah khair, dan sepertinya mungkin ini pertanyaan kami terakhir saat kita sempat pagi ini sebagai ikhtitam, silakan. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, menunjukkan kepada kita dan membimbing kita untuk mengetahui syariatnya, dan memberikan taufik kepada kita untuk siap dan mampu meniti jalan bertaubatan kepadanya, ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.